sekali kau mengulang ragu dan sendu yang lama. Dia dulu pernah bersamamu memahat kecewa, atau kau inginkan ruang untuk cinta yang lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beriku kesempatan. Oh, aku ingin dirimu tetap jadi milikku. Bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Lupakanlah ragu denganku. Oh, oh, oh. Aku ingin dirimu tetap jadi milikku. Hilang ruang untuk cinta yang lain. Jadi milikku, bersamaku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Layak untuk cantikmu itu aku.